Assalamualaikum Allah. Ada beberapa pertanyaan di sini dan sebenarnya saya merasa berat untuk menjawabnya, tapi qadarullah hujan turun dan ikhwah pun pasti menunggu hujan di sini. Untuk itu tidak ada salahnya kita sampaikan 1, 2, 3 jawaban dari pertanyaan yang numpuk di sini. Apakah hukumnya ketika kita menghadiri sebuah acara atau kegiatan yang berbau bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, sedangkan niat kita hanya menjaga ukhuwah antar tetangga? Kemudian di sini menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu, amal itu tergantung kepada niat. Mungkin maksudnya yang penting niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menghadapi acara-acara atau kegiatan yang memang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak toleransi di dalamnya. Artinya itu tetap perkara yang bid'ah dan tidak boleh untuk kita hadiri. Tidak boleh untuk kita hadiri. Adapun menjalin ukhuwah, persaudaraan dengan tetangga bisa melalui jalan-jalan yang lain. Tidak dengan cara kita ikut-ikutan melakukan satu pelanggaran syariat sementara kita tahu ilmunya. Jadi tetap jangan terlibat. Dan kita bisa melakukan hubungan baik dengan tetangga melalui kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya mungkin tidak ada unsur keagamaan, atau ada unsur keagamaan tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Adapun hadis innamal a'malu binniyat, memang benar bahwa semua amalan bergantung kepada niat. Tetapi niat yang soleh itu hanya diperuntukkan bagi amalan yang juga soleh. Amalan yang buruk, amalan yang jelek, tetaplah menjadi jelek meskipun ketika melakukan amalan tersebut niatnya baik. Mencuri tetap mencuri walaupun niatnya lillah, untuk membangun pesantren misalnya, ya, tetap mencuri, tidak bisa berubah. Niat yang soleh tidak bisa merubah amalan yang buruk menjadi baik. Tapi sebaliknya, amalan yang soleh baru akan berwujud sebagai amalan yang soleh ketika ditopang dengan niat yang soleh. Amalannya sudah baik, soleh, sesuai sunnah Nabi, tetapi niat yang kurang, niat yang tidak benar, tidak berwujud sebagai amalan yang soleh. Jadi seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang mengatakan dalam pertanyaannya, saya seorang yang sering sekali merasakan masa futur. Ketika sedang futur, kemudian mendapatkan nasihat, saya bisa semangat. Tapi kadang semangat itu kemudian hilang, dalam artian tidak bertahan lama. Mohon nasihatnya. Sebetulnya mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi dalam pembahasan bisa sebagai jawabannya, dimana kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap mempunyai keyakinan, kita harus melakukan segala sesuatu yang bisa terus membangun dan memupuk keimanan serta kesemangatan berilmu, beramal, dan berdakwah serta sabar di atasnya. Jadi tidak ada kata menyerah. Dan nasihat itu harus terus kita dapatkan, tidak sekali dua kali. Ada beberapa pertanyaan atau sebagiannya sama. Bergabung dengan organisasi, di sini tanyakan. Bergabung dengan organisasi demi kebaikan dakwah salaf ke depan, boleh enggak? Dakwah salaf akan tetap tegak meskipun tidak ditopang oleh sebuah organisasi, organisasi keislaman. Karena dakwah salaf bukanlah dakwah yang mengajak umat untuk bergabung dalam sebuah wadah yang hizbiyah, sebuah wadah di mana loyalitas ditanamkan di sana. Bukan seperti itu dakwah salaf. Dakwah salaf adalah dakwah yang mengajak umat siapapun, dimanapun tempat tinggalnya, untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Meskipun berjauhan tempatnya, tidak jadi masalah, ya, karena yang menyatukan bukanlah sebuah wadah, melainkan pemahaman yang sama, ruh yang sudah saling mengenal, tujuan yang sama, menegakkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Jadi kalimat demi kebaikan dakwah salaf ke depan, kita harus bergabung dengan sebuah organisasi, ini kalimat yang salah, kalimat yang keliru. Dakwah ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan dzikra, kami pula yang akan menjaganya. Justru yang harus kita khawatirkan itu adalah kita. Adalah kita yang mencoba berupaya untuk meniti jalan salafus saleh. Karena tidak ada jaminan bagi kita akan selamat sampai akhir hayat kita. Makanya yang harus untuk kita jadikan sebagai cita-cita kita yang paling tinggi adalah mati di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan, ini wasiat Allah kepada kita semuanya. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid. Ini yang harus kita jadikan sebagai cita-cita kita yang paling tinggi. Boleh kita punya cita-cita yang lain, boleh, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi yang harus kita jadikan cita-cita nomor pertama kita adalah mati di atas Islam. Karena akhir perjalanan dunia kita adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan dijumpai oleh yang namanya kematian. Bolehkah kita bermajlis mengambil ilmu dari seseorang yang buruk manhajnya atau orang yang suka melakukan pelanggaran syariat, kebid'ahan atau kemaksiatan, tetapi mereka mempelajari kebaikan-kebaikan atau sunnah? Jawabannya tidak boleh belajar kepada orang yang seperti itu keadaannya. Karena kalau orang yang mempelajari sunnah, tentu sunnah akan mengajarkan kepadanya untuk menjauhi bid'ah. Kalau seseorang mempelajari tauhid, maka tentu tauhid itu akan menyuruhnya untuk berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Aneh kalau ada orang belajar tentang sunnah Nabi tapi kebid'ahan tetap dilakukan. Aneh kalau ada orang belajar kitab Fathul Majid umpamanya tapi kesyirikan tetap dilakukan. Jangan belajar dari orang yang seperti itu. Walaupun yang dibaca kitab-kitab ulama, yang dibaca karya-karya para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau pada kenyataannya atau pada prakteknya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibaca dan dipelajari, maka percuma. Carilah ilmu, ambillah ilmu dari orang yang sudah jelas keadaannya, lurus akidahnya, kuat manhajnya, hebat ibadahnya, akhlak dan perangainya pun baik. Jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak diketahui belajarnya di mana, kata Imam Malik rahimahullah. Jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak diketahui belajarnya di mana, dan dari orang yang tidak diketahui pernah duduk di majelis ilmu. Mengambil ilmu dari ulama. Untuk urusan pengambilan ilmu agama, kita harus ketat. Tidak boleh serampangan, tidak boleh menyepelekan persoalan ini. Karena kita harus sadar bahwa ilmu agama adalah bagian daripada agama itu sendiri. Karenanya ilmu mempunyai kehormatan. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari sembarang orang. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah bagian daripada agama itu sendiri, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Jangan kemudian mengatakan belajar ilmu agama aja kok susah. Harus lihat dulu orangnya, harus tahu keadaannya. Jangan mengatakan seperti itu. Karena yang akan kita ambil, yang akan kita serap adalah sesuatu yang menyangkut masalah agama. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan main-main di dalamnya. Saya baru menyadari kalau selama ini orang tua mencari rezeki dengan cara yang salah. Menggunakan sebagian wasilah yang mengarah kepada kesyirikan. Itu semua lantaran orang tua masih dalam keadaan tidak banyak mengenal ilmu agama alias awam. Sementara selama ini saya belajar dan dibiayai darinya. Apakah barokah ilmu yang saya dapatkan? Kepada penanya, pertama, hendaknya bersabar, memohon jalan keluar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian lakukan upaya untuk menyadarkan kedua orang tua, memberitahukan kepada kedua orang tua kalau apa yang dilakukannya selama ini dalam mencari rezeki adalah cara yang salah. Berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik kedua orang tua, dengan tetap menasehati keduanya. Apalagi dikatakan di sini bahwa kedua orang tuanya dalam keadaan awam, jahil. Maka kewajiban pertama tentu saja adalah mengingatkannya. Jika kita sayang dan cinta terhadap kedua orang tua kita, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyadarkan kedua orang tua. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat juga menjadi ilmu yang barokah, di mana salah satu bentuk atau wujud ilmu yang barokah itu adalah ada pengamalan. Kita jangan terus diam ketika kita mengetahui orang tua melakukan sebuah kesalahan. Hanya saja cara dan etika memberitahu dan menasehatinya ini yang perlu untuk diperhatikan. Demikian, dan insya Allah cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.